Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, mereka lah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang sahih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, menggambarkan bagaimana hubungan satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang yang beriman, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah taubahnya seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalil jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasad bis sahri wal humma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh ini sakit, maka akan merasakan sakit seluruh tubuhnya dengan tidak bisa tidur dan merasakan panas. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan bagaimana kewajiban kita antara sesama kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana ketika seseorang tidak peduli kepada saudaranya, tidak mencegah dari yang mungkar, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, "Masalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fasara ba'duhum alaha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhi fi asfalaha idza istaqau min alma marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna nasibana wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan seseorang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf, orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, dan permisalan orang-orang yang mengingkari terhadap al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya seperti satu kaum yang mereka diundi untuk naik kepada sebuah kapal, sehingga dengan sebab hasil undian tersebut, sebagian mereka mendapatkan posisi paling atas, sebagian yang lainnya mendapatkan posisi yang paling bawah. Maka orang-orang yang berada di bagian bawah, ketika mereka membutuhkan air, mereka harus melewati, barakallahu fikum, orang-orang yang berada di atas mereka. Kemudian orang-orang yang di bawah tersebut mengatakan, kalau seandainya kita, barakallahu fikum, kita lubangi kapal ini dari bawah, supaya kita tidak mengganggu orang-orang yang di atas kita. Fa in taraku, kalau orang-orang yang berkeinginan tersebut dibiarkan melakukan Nam, ijtihad yang salah, yaitu untuk membolongi kapalnya tersebut supaya mudah mendapatkan air dan tidak mengganggu orang-orang yang berada di atasnya. Kalau dibiarkan keinginan mereka, tidak saling mengingatkan, kata Rasulullah SAW, halaku wa halaku jami'an, maka mereka yang berbuat akan binasa, demikian juga seluruh orang-orang yang di atas kapal akan binasa seluruhnya. Wa in akhazu ala aidihim, tetapi kalau seandainya mereka ini yang berada di bawah ini menasehati orang-orang yang berkeinginan tadi membolongi kapalnya, kalau mereka diingkari, kalau mereka dinasehati dan diingatkan, najau wa najau jami'an, maka niscaya mereka akan selamat, dan selamat pula seluruh penghuni kapal tersebut. Ini gambaran yang sangat indah, barakallahu fikum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika kehidupan kita kaum mukminin tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Tidak saling mengingatkan, tidak saling menasihati, tidak saling menegur. Ketika ada bibit-bibit kebinasaan, perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, tidak kita ingkari, tidak kita nasihati, maka ketika azab turun, maka akan binasa dan binasa seluruhnya, barakallahu fikum. Namun ketika, barakallahu fikum, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ditegakkan, melihat saudaranya, barakallahu fikum, berbuat kemaksiatan, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tegak dan dia tampil untuk menasihati dan mengingatkannya, barakallahu fikum, maka mereka akan selamat, dan selamat pula, barakallahu fikum, yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala akan menahan azabnya, menurunkan azabnya, karena nam, barakallahu fikum, di antara mereka ada yang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, berkumpul bersama siapapun, barakallahu fikum, di rumah kita, barakallahu fikum, di luar bersama teman-teman dan sahabat kita, maka tegakkan di mana saja kita berada, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, barakallahu fikum. Tidak boleh kita menjadi setan yang bisu, diam terhadap kemungkaran, diam terhadap kemaksiatan, sementara kita mampu untuk, barakallahu fikum, menasihatinya, mengingatkannya, mencegahnya, sementara kita memiliki kekuasaan untuk melakukan hal itu, barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, suatu penyelisihan terhadap agama, suatu kemaksiatan yang dia mengilmui hal itu memang betul-betul maksiat, bukan praduga, barakallahu fikum, nyata dia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau seandainya dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, maka dengan lisannya dinasihati, diingatkan. Fa illam yastati', namun apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dia menasihatinya, mengingkarinya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah keimanan, barakallahu fikum. Ini kewajiban satu sama lain di antara kita orang-orang yang beriman. Kalau sebuah kemungkaran, barakallahu fikum, merajalela, sebuah kemaksiatan menyebar, barakallahu fikum, itu salah satu sebab akan datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana kalangan kaum Bani Israel. Bani Israel adalah kaum yang sangat kuat, yang banyak para nabi diutus dari kalangan mereka, tetapi mereka binasa dan hancur Di antara sebabnya barakallahu fikum, mereka tidak saling menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi an munkar. Tidak saling mengingkari di atas kemungkaran yang mereka lakukan, sehingga mereka dilaknat melalui lisan Isa bin Maryam barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Bani Israel, melalui lisan nabinya Daud dan Isa bin Maryam. Lu'inal ladina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Apa sebabnya mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dengan sebab kemaksiatan mereka yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Atau apa kemaksiatan mereka? Apa bentuk melampaui batasnya mereka? Allah mengatakan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Dulu mereka barakallahu fikum la yatanahawun, tidak saling mengingkari, tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, betapa buruk apa yang mereka lakukan. Berarti barakallahu fikum, tidak mengingkari kemungkaran yang pada kita ada kemampuan dan ada ilmunya. Ini menyebabkan sebab datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat barakallahu fikum, laknat itu adalah artinya at-tardu min rahmatillah, bentuk pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dilaknat berarti seorang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Seseorang yang dilaknat oleh Allah berarti seseorang yang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita makhluk Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lepas walaupun sesaat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka dengan ini, la mari barakallahu fikum, tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar di rumah-rumah kita yang kita memiliki kekuasaan padanya. Jangan sampai kita diam dari kemaksiatan yang terjadi di rumah tangga kita. Melihat istri lalai dari sholatnya, melihat anak-anak kita tidak pernah sholat, bahkan tidak pernah barakallahu fikum menegakkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ataupun lalai melaksanakan dari kewajiban-kewajibannya. Jangan kita diam barakallahu fikum. Jangan kita tenang dan tenteram. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semuanya. Kita telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Demikian pula, dalam ketika istri kita jatuh ke dalam kemaksiatan, atau anak-anak kita jatuh ke dalam kemaksiatan, barakallahu fikum, dan kemaksiatan sungguh nan, kalau sering terjadi, sering terlihat dan tidak diingkari, manusia akan terbiasa dengannya. Seolah-olah itu bukan maksiat. Seolah-olah itu adalah perkara biasa. Barakallahu fikum. Demikian kemaksiatan. Kalau kita lemah, kalau kita biarkan, seolah-olah hal yang menjadi biasa. Padahal, barakallahu fikum, apabila sebuah maksiat dibiarkan dan maksiat tersebut telah merajalela, barakallahu fikum, itu akan menyebabkan datangnya naam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika azab itu datang, azab naam akan merata, azab akan menyeluruh, tidak pilih kasih barakallahu fikum. Naam. Istri Nabi radhiyallahu anha ummul mukminin Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha telah menghabarkan. Kata beliau, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk kepada kami dalam keadaan takut. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah, wailun lil arab minasyarri qad iqtarab. Sungguh celaka bagi orang-orang Arab dari kejelekan yang sungguh telah dekat. futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadih. Sudah terbuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benteng ya'juj wa ma'juj seperti ini. Kemudian beliau melingkarkan antara jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Seperti ini telah terbuka. Kemudian kata Ummul Mukminin Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita juga akan binasa sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza kasral khabas." Iya, barakallahu fikum, apabila kejelekan telah merajalela. Tetap barakallahu fikum, orang-orang soleh di dalamnya akan terkena imbasnya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, ketika kemaksiatan telah merajalela, akan terkena akibatnya barakallahu fikum. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaihi wa lafdhu al-Bukhari. Rasulullah pernah bercerita, ada sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di satu tempat, baida minal ard, mereka ditenggelamkan ke bumi. Orang yang pertama mereka dan orang yang akhir mereka, semuanya ditenggelamkan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kenapa mereka ditenggelamkan semuanya? Dari awal mereka dan akhir mereka, orang yang pertama dan ujung di ujung, yang tengah-tengah ikut tenggelam. Kenapa ya Rasulullah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa fihim aswaqum, padahal di tengah-tengah mereka itu ada aswaq, ada pasar-pasar mereka, ada orang-orang banyak yang bukan bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Kenapa mereka pun ikut ditenggelamkan? Wa man laysa minhum, dan di dalam orang tersebut ada orang-orang yang bukan kelompoknya akan menyerang Ka'bah. Tetapi kenapa semuanya binasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka ditenggelamkan dari awal mereka orang pertama dan orang yang belakangannya, dan berikut orang-orang yang berada di tengahnya, dan orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka akan ditenggelamkan semuanya. Namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ini menggambarkan bahwasanya ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun disebabkan kemaksiatan yang merajalela, kemaksiatan tidak diingkari, tidak diingatkan, maka demikian akan menyebabkan azab yang merata barakallahu fikum. Waliyadu billah. Sementara azab Allah Subhanahu wa taala datang kadang di malam hari dalam keadaan kita sedang tidur. Afa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah merasa aman suatu penduduk negeri dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Bagaimana bisa selamat barakallahu fikum? Kita sedang lelap tidur datang azab. Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duhan wahum yalabun. Apakah merasa aman pula suatu penduduk negeri akan datang azab Allah kepada mereka di pagi hari waktu duha dalam keadaan mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul kafirun. Barakallahu fikum. Maka tidak ada yang merasa aman dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka-mereka orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tidak demikian, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika kita melihat suatu penyelisihan terhadap syariat dari sahabat kita, dari teman kita, maka barakallahu fikum, kita berkewajiban untuk mengingatkannya, untuk menasihatinya. Nam barakallahu fikum. Jangan kita rela, jangan kita senang, jangan kita bawa diam, barakallahu fikum. Kalau tidak demikian, maka tadi itu sebab mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengingkari kemungkaran, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras, syiddah, barakallahu fikum. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengingkari kemungkaran dengan lin, dengan lembut. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran dengan sedang, sesuai maslahat yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkannya, barakallahu fikum. Hatta kemaksiatan tersebut terjadi dari anak yang belum mukallaf sekalipun. Anak kecil yang belum mukallaf, yang belum terbebani syariat, namun Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Kita masih ingat bahwasanya Umar bin Abi Salamah, Rabibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masih kecil makan satu nampan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia makan dengan adab yang tidak bagus. Tangannya ke sana kemari ketika makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembut mengatakan, "Ya gulam, sammillah kul bi yaminik wa kul mimma yali." Wahai anak, sammillah, makanlah, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Barakallahu fikum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak masih kecil, belum terbebani syariat, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran yang terjadi hadapannya. Demikian pula, barakallahu fikum, ketika kemungkaran terjadi dari orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, banyak sanjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, orang yang paling dicintai dari istri-istrinya, tetapi ketika, barakallahu fikum, terjatuh ke dalam penyelisihan terhadap syariat, tidak dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Pada satu hari, Aisyah Siddiqah bintu Siddiq, putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhuma, istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyata kadza wa kadza." Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah yang demikian-demikian itu. Ketika datang kecemburuannya, barakallahu fikum, jangan ditanya. Orang ketika datang, wanita datang cemburunya, lupa semuanya, barakallahu fikum. Lupa ilmunya. Sampai mengatakan, "Hasbuka ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyata kadza wa kadza." Ya Rasulullah, cukup bagimu Safiyyah yang demikian-demikian itu. Qala rawi, maksud demikian-demikian itu yang pendek itu. Cukup bagimu Safiyyah yang pendek itu ya Rasulullah. Kecemburuan muncul dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ditanggapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahr lama jazathu." Wahai Aisyah, sungguh engkau telah berkata dengan suatu perkataan, kalau seandainya dicampur dengan air laut, niscaya akan berubah air laut tersebut. satu kalimat ghibah, satu kalimat menggunjing madunya, cukuplah sopiah yang pendek itu bagimu ya Rasulullah. Memang demikian keadaannya, digunjing saudaranya, madunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran tersebut. Barakallahu fikum. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita barakallahu fikum dengan istri kita ketika istri kita lalai, barakallahu fikum. Ya, berbuat penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian tidak sesuai dengan pakaian Islami. Berdandan bersolek dia keluar rumah, barakallahu fikum. Tabarruj, berdandan yang dinikmati oleh orang lain, barakallahu fikum. Padahal itulah hak suaminya, bahkan diberi dari harta suaminya. Bukankah itu sebuah kemungkaran? Bala, barakallahu fikum. Apa nam kondisi nam kita? Apa sikap kita, barakallahu fikum? Mana iman kita, barakallahu fikum, untuk menasihatkan kewajiban kita yang akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita takut dicela orang yang mencela. Dan para sahabat Rasulullah SAW, la yakhafu laumata laim, tidak takut mereka dicelaan orang yang mencela. Lebih-lebih orang mbak istri kita dalam berada di kekuasaan kita. Kita yang bertanggung jawab, kita yang berkuasa. Lihat nam putri-putri kita, barakallahu fikum. Nam bergaul dengan pergaulan yang demikian penyelisihan terhadap syariat. Enam sibuk dengan enam dunia-dunianya masing-masing, dengan HP-nya masing-masing, bahkan mungkin dibelikan dan dibekali Android-nya masing-masing, enam satu-satu. Sibuk dengan itu, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang barakallahu fikum manfaatnya ada tentunya, tetapi kemaksiatannya lebih besar, kerusakannya lebih enam luas, barakallahu fikum. Yang subhanallah, enam semuanya tidak ada yang mengingkari hal itu. Apa barakallahu fikum al-amru bil ma'rufnya kita? Apa pengingkaran terhadap mereka, barakallahu fikum? Bahkan kita rela mengorbankan harta kita untuk nam dibelikan hal yang demikian. Bukan dicegah, bukan dilarang, bukan diperhatikan. Barakallahu fikum. Mari kita merenung, barakallahu fikum. Hal itu kekeliruan yang sangat besar. Apa yang akan kita perkatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban atas itu semuanya? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh bagi kalian pada diri Rasul ada suri tauladan yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan satu sekecil apapun kemaksiatan yang terjadi di hadapannya. Baik itu dari anak kecil, bahkan tadi sampai dari orang yang paling dia cintai, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Bahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghukum Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha timbul kecemburuannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Aisyah, kemudian datang seorang pembantu dari istrinya yang lain membawa makanan di sebuah nampan. Datang, kemudian tangan pembantu tersebut dipukul oleh Aisyah radhiyallahu anha sehingga jatuh nampan dan makanannya. Kata Rasulullah SAW, gharat ummukum, telah cemburu ibu kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengambil nama makanan dan pecahan-pecahan tadi dikumpulkan. Apa bentuk hukumannya? Nampan yang pecah, barakallahu fikum, dibiarkan di rumahnya itu, diganti dengan nampan yang baru yang dibayang memberikan tersebut sebagai bentuk takdib, barakallahu fikum. Nam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga pernah menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam riwayat Muslim, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفئ به قال لا والله لا أخذ أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada suatu hari Rasulullah SAW melihat, nam barakallahu fikum, melihat cincin emas ada pada tangan seorang laki-laki. Cincin emas ada pada tangan seorang laki-laki. Rasulullah SAW fanaza'ahu fatarahu. Rasulullah SAW langsung mencabutnya dari tangan laki-laki itu. Watarahu, kemudian membuangnya. Dicabut dan dibuang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkuasa, punya kekuatan. Amir Rasulullah SAW, raja. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, salah seorang di antara kalian menyengaja mengambil bara api kemudian diletakkan di tangannya. Nah, barakallahu fikum. Cincin emas bagi kaum laki-laki haram. Sekaya apapun nam seseorang, sebanyak harta, benar, sebanyak berapapun harta benda seseorang, seorang mukmin telah diatur kehidupannya, pakaiannya, memakai cincin emas haram bagi dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan itu adalah pakaiannya orang-orang di negeri akhirat. Buat kalian, buat kalian di akhirat. Buat mereka orang-orang kafir di dunia ini. Barang siapa yang memakainya di dunia ini, dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan kepada seseorang yang diambil cincin dan dibuang tersebut, ambil cincinmu. Nah, yang dilemparkan Rasulullah SAW itu. Maka orang tersebut, la wallahi, demi Allah saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Ini al-amru bil ma'ruf. Ini bentuk kasih sayang, bentuk cinta kepada saudara kita, kepada teman kita. Ketika jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam riba, diingatkan, dinasihati, riba haram, memusnahkan harta benda, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, jangan dibiarkan, barakallahu fikum. Itu bentuk kasih sayang, itu kehidupan satu orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti itu. Barakallahu fikum. Tentu dengan hikmah, dengan cara yang bagus, barakallahu fikum, dengan ilmu, dengan hujjah, barakallahu fikum. Seorang jatuh, teman kita jatuh ke dalam kredit, kredit yang riba, kredit yang segitiga. Nah, barakallahu fikum, dia nam kredit mobil 6 sekian juta, kemudian bank yang melunasi ke kredit tersebut, kemudian dia cicil di bank dengan sekian, dengan harga yang lebih daripada harga dealer. Cicil di bank, tidak dinasihati, tidak diingatkan. Atau seorang pinjam uang saudaranya 10 juta ganti 12 juta, diam, tidak diingatkan. Itu riba, barakallahu fikum. Penyebab kehancuran, penyebab hilang dan keberkahan, barakallahu fikum, hidup ini. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan akan mengembangkan nam sadaqat, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, semoga ini, barakallahu fikum, menambah keimanan kita, tumbuh ke dalam hati kita iman untuk kita bisa menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kita tidak menginginkan, barakallahu fikum, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam keadaan kita memang begitu salah nam terhadap keluarga kita, kepada teman kita dan saudara-saudara kita, barakallahu fikum. Ini hakikat kehidupan orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, memperlihatkan kepada kita yang hak itu hak, dan kemudian diberikan taufik untuk mengamalkan al-hak tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita yang batil itu batil, kemudian Allah memberikan taufik untuk kekuatan untuk mengingkari kebatilan tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat ini kalimat yang berbarokah, barakallahu fikum, bagi saya pribadi dan juga hadirin sekalian. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.